إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, talabatul ilm yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, sebagaimana yang telah terjadwal, yang suyogyanya memberikan materi adalah guru kita Al-Fadil Al-Mukarram Al-Ustadz Abu Abdillah Afifuddin Hafizahullahu Ta'ala Wara'a. Tapi karena beliau berhalangan, maka kita diminta untuk menggantikan dars beliau. Sehingga malam hari ini yang kita akan bahas adalah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Semoga sudah diberikan informasi dan pengumuman oleh barakallahu fikum tayyib para musyrif. Nah, besok yang jadwal kita sebenarnya juga melanjutkan kitab Mukhtasar, Sabtu juga demikian. Masih ada dari Sam ya. Sabtu, Jumat. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Karena masuk Jumat ke-4 dan Kamis ke-4 ya. Sehingga Kamis dan Jumat kita lanjut mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Tayyib, kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu. Kita telah membaca penjelasan dari muallif rahimahullahu taala terkait dengan hukukul rahim atau qarabah, hak dari barakallahu fikum keluarga dan kerabat kita. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan juga kata beliau, wa fi huquqil walidain, nah, dan pada hak-hak kedua orang tua barakallahu fikum juga perlu untuk kita tayyib perhatikan. Bahkan orang tua termasuk prioritas ya barakallahu fikum, na'am, bagi kita dibandingkan yang lainnya dari orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan kita. Orang tua yang nomor satu barakallahu fikum, na'am. Taib disebutkan dalam satu atsar dalam Afradul Bukhari atau dalam Afradul Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Di sini kita akan menukilkan beberapa aqwal di kalangan salaf terkait dengan bagaimana bentuk birrul walidain yang mereka tunaikan. Semoga bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua untuk lebih baik lagi dalam menunaikan hak kedua orang tua dan berbakti kepada keduanya. Nah, karena memang sukses dan tidaknya kita itu tergantung keduanya. Ya, kalau kita bisa membahagiakan mereka, membuat mereka ridha, membuat mereka senang, maka akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum kebahagiaan kehidupan kita. Ya. Dan sebaliknya, kalau kita membuat mereka murka, marah, kecewa, bersedih, maka itu juga alamat yang buruk pada kehidupan kita. Maka barakallahu fikum, berusahalah semaksimal mungkin untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Nah, disebutkan dalam Afradu Muslim dari hadisnya Ibnu Umar, annahu kana idza kharaja ila Makkah, beliau kalau keluar menuju kota Mekah, mau jalan ke Mekah ini, dari Madinah ke Mekah, kana lahu himarun yatarawah alaihi, kana lahu himarun yatarawahu alaihi, beliau itu punya tunggangan berupa barakallahu fikum keledai yang biasa beliau pakai bolak-balik. Nah, ya. Keledai harian lah, kendaraan harian beliau. Idza malla rukubar rahila, idza malla rukubar rahila wa imamatuhu, wa imamatun yashuddu biha ra'sahu, wa imamatun yashuddu biha ra'sahu. Nah, beliau biasanya kalau bosan mengendarai, maka beliau istirahat sejenak, singgah di satu tempat, dan beliau sering memakai imamah beliau ini. Nah, sering pakai imamah yang beliau gunakan untuk ya mengikat kepalanya, atau barakallahu fikum menutupi kepala beliau pakai imamah. Fabainama huwa yauman ala dhalikal himar, fabainama huwa yauman ala dhalikal himar, pada satu hari ketika beliau dalam kondisi di atas keledainya, id marrabihi arabiyun, tiba-tiba lewatlah seorang Arab Badui, Arab Jabal, ya, Arab Gunung, barakallahu fikum, lewat orang Badui, orang pedalaman. Faqala, ketika Umar melihat orang Badui tadi, beliau pun berkata, alasta fulan ibna fulanin, bukankah kamu ini si fulan anaknya Pak Fulan? Iya, benar enggak? Kamu kan si fulan ya, anaknya fulan, benar ini? Nah, qala bala, Arabi tadi mengatakan, oh iya, saya fulan anaknya Pak Fulan. Fa'atahu al-himar, fa'atahu al-himar, wa qala irkab hadha wal imamata. Maka orang Arab Badui tadi dikasih keledai yang ditunggangi oleh Ibnu Umar tadi, barakallahu fikum, dan beliau katakan, udah kamu jalan, jangan jalan kaki, naik ini saja. Nah, dan sak imamah yang beliau pakai juga dikasihkan, kamu pakai, pakai. Nah, baik, jangan jalan kaki, antum pakai ini, keledai ini, imamah saya ini kamu pakai, ambil, barakallahu fikum. Waqala ushdud biha ra'saka, waqala ushdud biha ra'saka, dan beliau mengatakan, kamu pakai imamah ini untuk ya mengikat kepalamu. Nah, Melihat kejadian itu, faqala lahu ashabuhu. Faqala lahu ashabuhu. Murid-murid beliau yang melihat kejadian tadi, ya, agak heran. Ada apa dengan orang Arab Badui ini? Apa keistimewaannya? Sampai sang guru memberikan kendaraannya dan imamahnya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Kalau kita ibaratnya itu barakallahu fikum lagi naik motor gitu ya. Nah, tayyib. Tiba-tiba ada seseorang yang kamu kenal lagi jalan kaki, barakallahu fikum. Nah, kamu berhentikan. Kamu Fulan anaknya Pak Fulan. Oh iya Ustaz. Nah, jangan jalan kaki, pakai motor saya. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Maka murid-muridnya Ibnu Umar bertanya-tanya, siapa orang ini? Kok Ibnu Umar begitu mengistimewakannya? Ghafarallahu laka. Ghafarallahu laka. Semoga Allah mengampuni panjenengan. Mengampuni engkau. Nah, a'taita hadzal a'rabi himaran. A'taita hadzal a'rabi himaran. Kunta turawihu alaihi. Ya, a'taita hadzal a'rabi himaran. Kunta turawih alaihi. Kok jenengan memberikan keledai yang biasa panjenengan pakai setiap hari? Ini kan kendaraan harian panjenengan. Kok malah dikasih sama orang Badui ini? Naam. Wa imamatan kunta tasyuddu biha ra'saka. Wa imamatan kunta tasyuddu biha ra'saka. Dan panjenengan kasih juga imamah yang biasa panjenengan pakai. Imamah kesenengannya Ibnu Umar. Biasanya kan orang ada yang pakaian yang paling dia seneng, ya kan? Nah, tiap hari ya dipakai terus. Nah, pakai jurus bahringgu. Diumbah, kering, dinggu. Diumbah, kering, dinggu. Dicuci, dijemur, pakai. Cuci, jemur, pakai. Nah, kendaraan kesukaan beliau, imamah kesukaan beliau. Kok antum kasihkan kepada orang ini? Siapa orang ini? Barakallahu fikum. Nah, Ibnu Umar ini juga bisa jadi inspirasi kita semua. Orangnya itu sangat ringan tangan. Sangat dermawan. Ya, kalau kita biasanya ngasih sesuatu yang tidak begitu kita sukai, kita ngasih sesuatu yang ya, mungkin kita enggak butuh. Tapi Ibnu Umar, dia akan memberikan sesuatu yang sangat dia suka kepada orang yang memerlukan. Bukan untuk orang yang dia kenal, bahkan yang baru ketemu sekalipun. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sebagaimana yang pernah barakallahu fikum terjadi pada beliau, ketika beliau dalam kondisi tidak sehat, melakukan perjalanan safar bersama rombongan keluarga dan murid-muridnya, pelayannya, tiba-tiba beliau dalam kondisi tidak sehat tadi pengen makan ikan. Ya, nah, tahu sendiri nyari ikan di padang pasir susahnya kayak apa. Paham ya? Itu termasuk makanan yang susah. Nah, tapi karena ini orang yang lagi sakit pengennya makan itu, ya sama keluarganya, ya sama nyonya ya dicarikan, minta santrinya. Nah, leh, iki yaimu pengen makan iwak iki. Nah, golek noh. Baik, ya. Cari sama santrinya. Wah, pasar ini enggak ada, pasar itu enggak ada. Nah, akhirnya dapat satu-satunya ikan. Alhamdulillah dimasak sama istrinya, ya barakallahu fikum, dengan sangat lezat. Nah, masakan kesukaan barakallahu fikum tayyib Ibnu Umar. Nah, selesai dihidangkan ketika hendak makan, tiba-tiba ada pengemis yang lewat terus ngeliatin Ibnu Umar pas lagi hendak menyantap makanan tadi. Kayaknya enak gitu ya. Nah, Ibnu Umar lihat pengemis tadi. Antum mau ini? Mau ini? Ambil. Ya, nah, barakallahu. Bingung pengemisnya. Ya, tayib. Betul, antum ambil. Diambil sama pengemisnya, senang luar biasa. Yang belakang ngamuk-ngamuk, ya kan? Nah, nyonya marah-marah. Barakallahu fikum. Nyainya marah-marah. Tayib. Nah, tayib. Loh, Mas, kok dikasihkan sama pengemis? Ya, dia merasa tidak dihargai, ya kan? Sudah susah-susah nyarinya, masaknya juga effortnya luar biasa. Kok malah dikasihkan pengemis kayak enggak menghargai? Nah, tayib. Tega kamu, Mas. Gitu ya. Nah, aku wis capek-capek masak non jenengan. Ya, jenengan tinggal kasih pengemis begitu saja. Di mana hatimu? Ya, sakitnya tuh di sini. Nah. Barakallah. Nah. Ibnu Umar hanya senyum-senyum saja. Iya. Dik, tenang. Oh. Ya. Justru karena masakanmu ini sangat aku cintai, sangat aku sukai, makanya tak kasihkan sama orang. Ya, nah. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Engkau tidak akan bisa mencapai tindakan bir sampai engkau bisa menginfakkan, memberikan sesuatu yang sangat engkau cintai. Karena aku saking senangnya makanan kamu ini, tak kasihkan sama pengemis. Bukan berarti aku enggak menghargai masakanmu. Karena saking senangnya. Nah, akhirnya istrinya mengerti. Ya, dan bisa memahami. Nah, itu Ibnu Umar. Paham ya? Beliau itu justru kalau ada senang sama satu barang, itu dikasihkan sama orang lain. Karena beliau tidak mau terikat dengan barang tadi. Orang itu kalau sudah tergila-gila dengan satu benda, itu biasanya berlebihan. Ya, jadi ketika beliau merasa begitu sangat senang, itu langsung dikasihkan orang lain. Senang dengan barang, kasihkan orang lain. Takut apa? Memiliki ta'aluk bil makhluk. Luar biasa, ya kan? Kalau kita sebaliknya, kalau sangat senang dengan satu barang, ya akan kita jaga, akan kita bela, akan kita barakallahu fikum na'am rawat baik-baik, enggak akan kita kasihkan kepada orang lain. Barakallahu fikum na'am. Fikihnya beda kita sama beliau. Gitu ya. Nah, pemahamannya beda. Kalau beliau justru ketika senang barakallahu fikum dikasihkan ke orang lain. Nah, yang pertama tadi untuk mencapai derajat al-abror barakallahu fikum, kemudian apa? Yang kedua untuk menghilangkan ta'alluq bil makhluk. Itu orang yang enggak dikenal. Apalagi kalau orangnya itu sangat beliau kenal. Ya, nah, kita lanjutkan ceritanya tadi. Ya, apa kamu ini si fulan, anaknya Pak Fulan? Maka Arabi tadi mengatakan, bala, oh iya benar, saya adalah si Fulan, anaknya Pak Fulan. Nah, tayyib, setelah beliau memberikan keledai dan imamahnya, ditanya oleh murid-muridnya, kenapa panjenengan berikan itu himar dan itu imamah. Faqala, maka Ibnu Umar berkata. Nah, jadi gerak-gerik sahabat dan salaf itu ada landasannya, enggak asal-asalan. Ya, nah, jadi ketika ditanya kenapa jenengan melakukan ini landasannya. Padahal menurut kita di luar logika, ya kan? Di luar kebiasaan, enggak umum, ternyata ada landasannya. Barakallahu fikum. Nah. Faqala, Ibnu Umar mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna min abarril birri, inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya. Nah, inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya. Nah, wa inna abahu kana sadiqan li Umar. Nah, ya. Kata Ibnu Umar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri." Sesungguhnya perbuatan bir yang paling bagus, yang paling baik, silatur rajuli ahla wuddi abihi. Seseorang itu masih menjaga hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh ayahnya. Jadi orang-orang yang dulu jadi kenalan abinya antum, teman dekat abinya antum, ya. Nah, tayyib, setelah abi enggak ada, jangan lepas hubungan. Ya, Anda tetap menjaga hubungan dengan mereka. Itu termasuk kebaikan yang paling baik. Nah, kita kan seringnya kalau sudah abi sudah meninggal, teman-temannya abi itu kita enggak lupa semua, enggak tahu. Ini ami fulan, ini ami abu fulan, ya. Sudah lepas kontak. Nah, barakallahu fikum. Yang bagus, yang baik adalah kita tetap menjalin hubungan. Dan kata Ibnu Umar, orang ini bapaknya dahulu teman ayahku, temannya Umar bin Khattab. Nah, makanya orang ini tak kasih ya himar, tak kasih imamah. Karena bapaknya ini teman dekat ayah dulu. Nah, itu ya penting untuk kita amalkan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya, apalagi kalau masih hidup. Iya, ayah kita masih hidup dan kita tahu orang ini teman baik ayah kita, maka apa? Kita ihtiram kepada mereka. Nah, kita menghormati, kita memuliakan mereka. Barakallahu fikum. Sehingga kalau ketemu di jalan temannya abi, temannya ayah, temannya bapak, temannya abah, ya negur loh. Ya, negur ya. Jangan menengai selonong ngono. Ya, tapi ditegur. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam. Wah, si fulan. Iya Mi, masih ingat sama mana? Oh iya, udah gedean tuh sekarang ya. Iya Mi, ganteng lagi. Masya Allah. Ya, kayak abai. Nah, barakallahu fikum. Biasa itu omongan keakraban ya kan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ami gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, dari mana ini Mi? Dari Indomaret belanja. Nah, ada apa ini Mi yang buat Ami bawa ke rumah? Nah, gitu ya. Wah, buat enggak usah, enggak apa-apa Mi. Buat Ami aja bawa ke rumah. Nah, kamu nanti gimana? Nah, gampang beli lagi. Nah, itu baru bagus. Ya. Nah, jadi orang itu sangat senang. Masya Allah si fulan ya. Punya anak, gimana cara didiknya? Kok dia itu luar biasa akhlaknya. Tahu sama orang tua itu, sama orang yang lebih tua, hormat, ya akhlaknya bagus. Tak tanya, sudah punya calon belum itu ya? Ya salam. Ya, nah, itu cocok jadi calonnya putri Ana itu. Nah, kan? Dapat jodoh antum. Barakallahu fikum. Tapi jangan niatnya gitu pula lah ya. Nah, orang baik itu insya Allah akan Allah mudahkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ternyata ya dia habis nyari pasangan kemana-mana, ternyata dapat ya anaknya Ami Fulan, teman abinya. Alhamdulillah. Itulah Al-Fatihah. Habis bismillah, alhamdulillah. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Baik. Artinya barakallahu fikum, kalau sama teman abi saja, bahkan sama anaknya kita berbuat baik, apalagi kalau sama abi kita. Ya, nah. Antum sudah kaya, abinya leh. Tayib, Abah pinjem ya uang 100.000 untuk apa, Abah? Ini pancing Abah rusak kemarin ditarik sama ikan. Ya gede, akhirnya hilang ya. Apa, Abah, hobi tidak bermutu itu, nang. Ya. Mbok ya jangan mancing terus gitu loh, Bah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Cuman 100.000 untuk Abahnya nyari hiburan, senang mancing ya kan. Antum gara-gara emang enggak suka mancing ya digitukan. Ya itu jelas-jelas barakallahu fikum. Ya, sangat-sangat tidak sopan. Paham kan ya? Nah, dalam hati Abahnya baling, anak ini masyaallah ya. Ghafarallahu lak. Semoga Allah mengampunimu nak. Dulu kamu kalau pas mau minta mainan mobil-mobilan tuh maksa-maksa sampai Abahnya bongkar celengan ya kan. Nah, biar kamu gak nangis-nangis. Ya, sekarang sudah kaya, abinya cuma minta 100.000 buat beli pancing aja. Barakallahu fikum. Wah, ngomelnya macam-macam. Ya, sangat gak pantas. Bayangkan Ibnu Umar loh, anak teman bapaknya saja dikasih. Ya. Nah, barakallahu fikum. Apalagi ya ayah kita sendiri, jangan pelit-pelit lah sama abinya antum. Iya, jangan pelit-pelit sama uminya antum. Kalau sudah jadi orang yang sukses yang kaya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tayyib. Kalau mereka butuh sesuatu nomor satu sudah. Barakallahu fikum. Nah. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Milik ayahmu. Barakallahu fikum. Sebesar itu penghormatan Islam kepada sosok seorang ayah. Memang ya, tayyib. Surga tidak dibawa telapak kaki ayah. Memang surga dibawa telapak kaki ibu, tapi dalam setiap aliran darahmu mengalir tetesan keringat ayahmu. Ya, nah, jangan kamu sepelekan. Barakallahu fikum. Mentang-mentang bapak itu ya nomor tiga setelah ibu, ya kan? Ibumu baru bapakmu. Kemudian kamu remehkan dia. Barakallahu fikum. Hasya wakallah. Ya, nah, jangan. Ayah juga punya barakallahu fikum hak yang besar terhadap diri kita. Nah, barakallahu fikum. Jadi sebesar itu bagaimana salaful saleh barakallahu fikum menghormati sosok ayahnya sampai anak dari teman ayahnya pun dibegitukan. Bisa Anda bayangkan bagaimana sikap dia kepada ayahnya? Iya. Nah, tentu apa? Lebih menghormati lagi, lebih memuliakan lagi. Ya, nah, kadang abi kita pinjem barakallahu fikum. Biasanya habis lebaran kan duit kita banyak ya kan. Nah, sedangkan abi duitnya habis-habisan untuk beli lauk lebaran ya, untuk belikan antum baju baru, untuk ini, untuk itu, uangnya habis. Antum uangnya banyak, dikasih Pak Di, dikasih Pak Li, dikasih Budi, dikasih Bule ya kan. Nah, dikasih Ami Fulan, Ami Alan ya kan. Ketika berkunjung, uangmu banyak 1 juta. Abinya uangnya habis. Nah, leh pinjam uangnya 200.000. Ya, nah. Minyak motor habis ini abi mau kerja. Jangan bi, ini aku mau beli sepatu ini. Abi ini. Ya, tayyib. Orang tua tuh menafkahi anaknya, bukan anaknya nafkahi orang tua gitu ya. Barakallahu fikum. Nah. Enggak boleh gitu ya. Barakallahu fikum. Nah. Harusnya tadi abi butuh berapa? Ya. 200.000 abi pinjam ya, jangan pinjam bi, buat abi aja. Atau kasih ini bi 300.000. Ini bi 500.000 buat abi. Kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa, gampang ini uang kok juga enggak susah-susah nyari mau dikasih. Nah, ya. Itu baru top. Ya, itu baru top. 4 jempol nah barakallahu fikum. Nah. tak kasih kalau antum bersikap seperti itu kepada abinya antum. Ya, jadi ketika ayah pinjam uang, umi pinjam uang, ya jangan pelit-pelit mau pinjam kok. Iya Ustaz, soalnya sudah bertahun-tahun pinjam enggak pernah balik loh Ustaz. Ngomong-ngomong pinjam mesti itu ya. Nah, sejak saya dari kecil saya itu digituin ya. Uangnya simpen di umi aja nak ya. Nah, saya itu tahu Ustaz ya. Nah, jangan dihitung-hitung barakallahu fikum. Ya, nah, kalau mau hitung-hitungan antum utang banyak sama mereka. Iya. Nah, biaya mengandung antum, biaya melahirkan antum, biaya menyusui antum, ya. Hanya. Masa gitu aja dihitung sama orang tua? Jangan. Dan itu terjadi ya kan, kasus ada anak yang nuntut orang tuanya. Nah, sampai terjadi dalam pengadilan itu saling tuntutan. Sangat memalukan kalau itu terjadi. Ya, sehingga kalau sama orang tua jangan pelit-pelit. Ya, kalau mau hitung-hitungan sudah kalah antum sudah, yakin. Ya. Nah, barakallahu fikum. Enggak akan bisa. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kalau orang tua ada butuh uang kasih. Ya, barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bissawab. Al muadzin yuadzin. Itu asar terkait dengan bagaimana ihtiromnya para sahabat terhadap sosok seorang ayah. Ada asar yang lain bagaimana ihtiromnya para sahabat tentang sosok sang ibu. Kalau masalah ibu, wah luar biasa salaf ya. Nah, lebih lagi ihtiromnya mereka kepada sosok seorang ibu. Nah, disebutkan oleh Imam Ahmad barakallahu fikum dalam musnadnya. Tayyib. Kalau asar tadi riwayat Muslim nomor 2552. Tayyib, Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 25182. Nah. Tayyib. Dari Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita. Rasul itu pernah berkata, nimtu, pada satu ketika aku bermimpi atau aku tidur ya, nimtu faraaituni fil jannah. Ternyata di dalam mimpi itu aku melihat diriku ada di dalam surga. Fasami'tu sauta qari'in yaqra. Nah, di dalam surga itu, kata Rasul, aku mendengarkan seseorang yang membaca Al-Quran. Lantunannya sangat indah. Al-Quran, Masya Allah, enak sekali bacaannya. Fakultu man hadha. Maka Nabi berkata, iki sopo gising moco Quran iki. Ya, yang baca Quran ini siapa ini? Wah, nice suaranya. Ya, nah. Sampai Nabi tertegun, sampai tanya, siapa ini yang baca Quran ini? Qalu hadza Harithah ibnu Nu'man. Hadza Harithatu ibnu Nu'man. Nah, maka dijawab, ya, oh itu suaranya Harithah bin Nu'man. Nah, artinya secara tidak langsung di situ ada kabar kalau Harithah ibnu Nu'man termasuk ahlul jannah. Padahal orangnya masih hidup di dunia. Barakallahu fikum. Nah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kadzaka al-birru. Nabi mengulangi, ya begitulah orang yang berbakti. Begitulah ganjaran untuk orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, wa kana abarun nas bi ummihi. Wa kana abarun nas bi ummihi. Dan Haritha ibnu Nu'man adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Dikenal ya bagaimana baktinya yang luar biasa kepada ibunya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Disebutkan dalam riwayat yang lain oleh Aisyah ini ya, amma Haritha fa innahu kana yufli ra'sa ummihi. Adapun Haritha ibnu Nu'man, kebiasaan beliau itu adalah membersihkan kepala ibunya yang mungkin sudah tua gitu ya. Nah, diurut, dibersihkan, disampui, disiram, dikasih anduk, disisir ya pelan-pelan. Barakallahu fikum. Nah, pelan-pelan, jangan antum tarik sakit, jangan ya. Pelan-pelan, jangan sampai sakit mereka. Pelan-pelan disisir, dirawat. Uminya mungkin stroke atau apa gitu ya. Nah, dirawat. Wa yut'imuhu biyadihi. Disuapin. Menunjukkan uminya ini apa? Mungkin lumpuh ya. Tinggal enggak bisa apa-apa. Terbaring gitu. Dicuci rambutnya, mandi, dibersihkan. Uminya diduduin gitu. Disuapin. Makan nih. Nah, ya orang atau pakai sendok. Ya. Bismillah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Walam yastafhimha kalaman qattun. Dan Haritha ini enggak pernah tanya, kalau ibunya ngomong sesuatu tuh enggak berani langsung nanya. Apa mi? Itu enggak berani. Ya, kalau umminya ngomong dari jauh, Haritha ambil ini. Kurang jelas. Dia enggak berani langsung. Apa mi? Apa sih tadi pesan apa? Nah, ya, enggak berani beliau. Kalau uminya ngomong sesuatu, minta sesuatu dan dia enggak jelas, ya, barakallahu fikum. Nah, enggak berani dia. Umi tadi pesan apa, enggak? Nah. Tak muru bihi. Ya, sesuatu yang diperintahkan oleh ibunya. Beliau enggak berani tanya kalau enggak jelas gitu ya. Hatta yas'ala man indaha ba'du an takhruja. Nah, sampai dia tanya sama yang samping uminya. Mungkin perawatnya atau adiknya atau mbaknya, enggak berani tanya sama uminya. Kak, tadi ibu pesan apa? Ya, enggak tanya sama ibunya. Nah, pokoknya biar ibunya tenang, barakallahu fikum, ketika diperintah, labbaik mi, siap. Nah, fulan. Ya mi. Beli ini. Ngomong apa sih orang tua satu ini kan? Enggak, barakallahu fikum. Nah. Iya. Enggak gitu beliau. Nah. Kok enggak jelas ya? Kalau kita kan pesan apa sih, Mi? Ngomong yang jelas lah. Gitu ya. Nah. Ini enggak. Tadi dilihat di rumah ada siapa? Ada kakak misalnya. Tadi pesan apa? Umi pesan ini, beliin susu sama roti, cari roti gitu misalnya, barakallahu fikum. Nah. Oh iya iya. Nah, enggak pernah. Kalau umminya merintah apa, enggak jelas, enggak berani dia tanya. Pokoknya siap. Gitu. Ya, sama tanya sama yang di dekatnya. Pesan apa tadi? Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Madza qalat ummi? Ya, apa yang dikatakan ibu barusan? Nah, sebegitunya yang menjadi salah satu sebab kenapa Haritha termasuk ahlil jannah. Barakallahu fikum. Nah, jadi dia itu sangat ihtiram kepada sosok ibunya. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala, ini yang lain lagi. Muhammad ibnul Munkadir. Qala Muhammad ibnul Munkadir, atsar tadi disebutkan dalam As-Shahihah nomor 913 ya. Nah, atsar yang Rasul menyebutkan beliau bermimpi mendengar suara Nu'man Haritha ibnu Nu'man. Itu disebutkan dalam Shahihah nomor 913. Qala Muhammad ibnul Munkadir, berkata Muhammad ibnul Munkadir, bitu aghmizu rijla ummi. Bitu aghmizu rijla ummi. Pernah, kata beliau, satu malam itu aku mijit Umi. Ya, jadi bukan satu jam, apa dua jam ya. Kadang kita disuruh nginjein kaki ya, suruh mijit. Baru 15 menit udah kayak cacing kemanasan ya. Sudahlah, aku capek nih. Gitu ya, warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sih, warahmatullahi wabarakatuh. Pengennya cepat-cepat kabur ya kan. Gak betah kalau disuruh mijitin Umi itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Sampai satu malam itu, kata Muhammad Ibnu Munkadir, saya mijitin kakinya Umi. Wabata akhi Umar yusalli. Wabata akhi Umar yusalli. Sedangkan saudara kandung saya, entah adik atau kakak, yang bernama Umar, dia sholat. Sholat malam. Ya, nah, Muhammad Ibnu Munkadir satu malam itu mijitin uminya. Nah, pokoknya kalau uminya belum bilang berhenti, enggak berhenti dia. Terus, enggak berani tanya, udah Mi ya, udahlah Mi, capek nih, aduh, gitu, enggak. Ya, nah, terus pijitin, terus. Kalau uminya enggak ngomong berhenti, terus, semaleman. Ya, sedangkan si Umar sholat malam. Wah, wakbar. Nah, baik. Wa ma yasurruni anna laylati bilaylatihi. Wama yasurruni anna laylati bilaylatihi. Dan tidaklah membuat aku senang malam yang aku lalui ini dengan malam yang dilalui oleh saudaraku. Artinya, ya saya tidak merasa lebih buruk dari dia. Ya, saya tidak merasa lebih jelek daripada saudara saya yang sholat malam semalam suntuk dengan kerjaan saya yang apa? Cuman mijitin Umi. Saya enggak merasa kalah. Karena apa? Ya tadi, berbakti kepada orang tua itu pahalanya juga besar. Jadi dia semalaman mijitin Umi, Umar sholat malam. Ya. Dan dia mengatakan, tayyib, saya tidak merasa tayyib, senang kalau ingin membandingkan malam yang saya lalui dengan malam saudara saya. Nah, artinya dia tidak merasa barakalafikum kalah, tidak merasa mangkel, jengkel gitu ya. Nah, kok aku terus sih suruh mijitinnya. Si Umar gak pernah suruh mijitinnya. Enak bener dia sholat malam. Gitu, enggak. Seneng dia santai ya. Walaupun Umar sholat, Umar belajar, ya, dia yang mijitin Umi. Dia pelan-pelan. Barakallahu fikum. Wakana Muhammad Ibnul Munkadir. Wakana Muhammad Ibnul Munkadir. Yadau khaddahu bil ardi. Wa kana Muhammad Ibnul Munkadir yadau khaddahu bil ardi. Muhammad Ibnul Munkadir ini pernah meletakkan pipihnya ke lantai, ke tanah. Thumma yaqulu li ummihi, kemudian dia katakan kepada ibunya, ba'i qadamaki alaih. Ba'i qadamaki alaih. Bu, letakkan kaki ibu di atas pipiku. Ya, untuk menunjukkan bagaimana dia barakallahu fikum sangat ihtiram kepada ibunya. Ya, kepala ini siap jadi apa? Taib, injakan kakimu. Ya, taib. Sebesar itu penghormatan seorang anak. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu harusnya membuat kita tertampar ya, yang malas-malesan kalau disuruh Umi untuk mijit. Yang ikhwan ataupun yang akhwat. Ya, jadi kalau Umi minta pijit, Abi minta pijit, seneng. Jangan pas ada perlunya aja, pengen beli sepatu, baru tiba-tiba, Mi, capek ya Mi ya? Enggak capek kok, capek aja lah Mi. Nah, ya dipaksa Uminya capek. Nah, mesti ada perlunya kamu kalau kayak gini, Umi paham nih. Umi kok tahu aja sih. Nah, itu Umi. Apa sih? Nah, beli sepatu. Sepatu pusalku udah rusak loh, Umi. Nah, jangan ada maunya aja mijit Umi itu. Ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, bila perlu, ya, gak usah disuruh. Tawarkan. Mi, pijit ya? Tak pijit. Nah, barakallahu fikum. Ada perlu apa? Gak ada kok. Cuma mijit Umi aja. Benar ini enggak minta apa-apa. Benar, Mi. Ikhlas. Nah. Ya, pijit. Jangan sampai ibu kita atau abi kita ya, nah mengertinya kalau kita mijit itu pas ada perlunya saja. Ya, nah salaf enggak seperti itu. Paham ya? Nah, apalagi kalau sudah minta. Leh, apa dipijit nih kok tadi agak salah kecetit deh. Iya, tayib. Kamu pijitin sini. Padahal kita lagi mau main futsal ini, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, sudah calling-callingan mau main futsal ini. Abah minta pijit. Batalkan futsalnya. Jangankan futsal, sholat sunnah saja bisa batal. Paham ya? Nah, tayib. Kalau antum lebih mementingkan futsalnya, ntar ya bah, satu jam lagi, antum tak main futsal dulu. Iya kalau sampai. Kalau sebelum itu dia enggak ada, nyesel antum. Iya. Nah, jadi ketika dia minta, siapa? Afan, anak enggak bisa ikut. Nah, ada tugas negara ini. Nah, pijit abahnya dulu. Paham? Nah, itu salafuna soleh. Ya, jadi memijit ummi dan abi itu jadi kegiatan yang paling menyenangkan bagi mereka. Mereka enggak merasa jengkel, mereka tidak merasa kalah. Ya, dengan teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain yang sibuk dengan aktivitas belajar atau ibadahnya. Mijit ummi itu ibadah. Mijit abi juga ibadah. Mafhum. Nah, itu salafuna saleh. Barakallahu fikum. Baik, ya. Wallahu taala alam bisawab. Jadi riwayat-riwayat ini cukup untuk menampar-nampar kita yang suka menolak kalau diminta sama ummi dan abi kita untuk mijit. Ya, wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahi bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.